Mitra Bisnis, Presiden SBY memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini untuk mengatasi perilaku boros konsumsi BBM yang memicu lonjakan impor minyak dan pada akhirnya memperparah defisit neraca perdagangan, memperlemah kurs rupiah, mengganggu daya tahan fiskal, dan menghambat pembangunan infrastruktur. Wacana menaikkan harga BBM bersubsidi sudah sering, namun selalu menemui jalan buntu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda mengenai wacana ini? Jadi BBM subsidi ini memang kayaknya memang harus disesuaikan ya. Kita lihat jarak antara harga BBM non-subsidi dengan BBM itu udah dua kali lipat ya. Harga BBM bersubsidi kan 4,5 harga premium yang parah, ya nggak persis sama. Tapi pertama udah 9.000 sampai 10.000 kan seperti itu. Itu menurut saya udah harus dibikin supaya harga keekonomiannya tercermin. Ya, subsidi berarti udah hampir 100% kan kayak begitu. Itu akibatnya apa? Dampaknya macam-macam. Mulai neraca perdagangan kita yang defisit. Juga defisit fiskal kita defisit. Apa fiskal kita defisit? Nah, sekarang fiskal yang tahun ini cukup mencemaskan. Kenapa? Defisitnya udah pada primer. Jadi kita belum pernah terjadi. Maksudnya kalau primer itu berarti pemerintah untuk hidup sehari-hari aja udah nggak cukup penerimaan versus pengeluarannya, gedean pengeluaran. Salah satu penyebabnya adalah karena pengeluaran pada subsidi yang membengkak yang dibandingkan dengan yang dicadangkan ya sekitar 150 triliun tapi udah sampai 200-an triliun. Kalau dalam posisinya terhadap neraca perdagangan dan kepemerintahan jelas kurangnya itu akan ini. Nanti paling dampaknya memang kepada inflasi. Tergantung besarannya kalau kita lihat dari yang lalu-lalu ya. Setiap penambahan 500 sampai 1000 gitu ya, itu bisa menambahkan inflasi hingga 1% seperti itu. Kalau bicara mengenai timing, sebenarnya kapan waktu yang ideal melakukan kenaikan harga BBM subsidi ini, Pak? Ya, kalau timing ya mestinya udah dari tahun 2012. Nah, tahun 2013 ini saya pikir, kan ini kan kebijakan publik ya. Mestinya, tapi sih bisa dijalankan oleh pemerintah karena DPR kalau nggak salah sudah menyerahkan tingkat harga BBM subsidi ini tentuannya kepada pemerintah, berbeda dengan tahun lalu yang udah ada embel-embelnya ya, kalau ICP nggak tembus berapa-berapa gitu. Nah, tapi ya ini menjelang 2014, nah secara politik saya pikir sih bakal banyak itu yang meributkan tuh ya, banyak ya, itu kan komoditas politik yang hot sekali pada saat kayak gini, akan banyak itu yang attack gitu ya, menyerang kebijakan itu. Dan saya pikir nggak ada politikus yang ya walaupun itu rasional ya secara ekonomi tapi mau berada di pihak kenaikan BBM itu, saya pikir nggak ada. Itu bisa seperti bunuh diri karena depan itu udah pemilu. Saya pikir lebih berat daripada tahun 2012. Maksudnya timing kita itu 2012 sebenar. Ini 2013-2014 pemilu terus mau mengadakan kebijakan yang nggak populer seperti ini. Nah, ini yang saya benar-benar ragu gitu. Ada nggak ini di-backup nggak sama parlemen? Walaupun sebenarnya pemerintah tidak juga membutuhkan. Tapi pemerintah ini kan koalisi nih, ya kan? Ada nggak pemerintah-pemerintah itu? Nanti dari dalam mengatakan, ya kami nggak setuju, bla-bla-bla kayak gitu. Saya agak lihat prospeknya itu. Memang kalau desakan dari dari kalangan ekonom, pemerintah, ya apa dari kalau ekonom ya, yang lihat seperti ini memang seyogianya memang udah naik karena terlalu jauh disparitas antara harga BBM non subsidi dengan subsidi itu 100%. Itu bisa menimbulkan macam-macam masalah, belum lagi dihitung dari kemungkinan penyelundupan segala macam. Lalu seperti apa langkah yang harus diambil pemerintah, Pak, jika melihat hal tersebut? Ya saya pikir jelas kalau kayak begini pemerintah perlu membuat kompensasi ya. Kompensasi apa yang hendak dibuat, apa yang kan kalau misalnya subsidi dikurangi berarti kan ada duit lebih ya kan, yang semestinya buat bayar subsidi BBM, duit lebih yang bisa digunakan yang lain. Nah, ini kalau kebijakan ini saya pikir mestinya ke arah yang produktif lah. Ya apa, membuat stimulasi usaha, penciptaan tenaga kerja atau apa, itu yang ini yang bisa digunakan atau juga bisa digunakan untuk kalangan bawah, misalnya yang terpukul siapa sih yang paling ini, buat jaring pengaman sosial bagi masyarakat paling bawah yang kena dampak. Demikian ekonom Dodi Arifianto, saya Wendy Lim.